ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam Selasa 17 Muharram 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang terima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita membaca hadis yang ke-60. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhu al-ma'u fa qala irji' fa ahsin wudu'ak akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah melihat seseorang yang pada bagian kakinya terdapat seukuran kuku yang tidak terkena air wudu. Maka beliau bersabda, kembalilah dan perbaikilah wudumu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Dan Anas yang dimaksud di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat salah satu yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering kita lewati biografi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Disebutkan di sini, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melihat seseorang. Seseorang di sini tidak disebutkan orangnya, siapa orangnya tersebut. Di dalam riwayat yang lain juga, riwayat Muslim juga disebutkan hanya seseorang. Sebagaimana dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamih. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa seseorang berwudu lalu tertinggal atau dia meninggal seukuran kuku pada telapak kakinya. Fa'absarahu Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pun melihat orang tersebut. Jadi orang ini tidak dikenal siapa orangnya. Yang jelas dia adalah seorang yang berwudu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Taib, bapak ibu saudara saudari, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang pada bagian kakinya, di sini bisa kedua telapak kakinya. Maksud daripada bagian kakinya adalah kedua telapak kakinya, ataupun ataupun punggung dari telapak kakinya. Ya, jadi bagian kaki di sini maksudnya adalah punggung telapak kaki atau telapak kakinya. Karena berdasarkan beberapa riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, kemudian riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa kaki yang dimaksud di sini adalah punggung telapak kaki atau telapak kakinya. Jadi ada dua pendapat. Kemudian terdapat seukuran kuku yang tidak terkena air. Kuku ma'ruf, ya, seukuran kuku berarti kecil sekali, yang tidak terkena air wudu. Rupanya orang ini berwudu, kemudian tidak lingis membasuhnya, tidak habis membasuhnya, maka akhirnya sebagian dari telapak kaki, baik itu menurut pendapat yang pertama punggung, ada juga yang mengatakan telapak kakinya tidak terkena air. Ya, tidak terkena air. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah." Kata kembalilah di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah terdapat dua pendapat kata kembalilah di sini. Ada yang mengatakan kembalilah maksudnya sempurnakan wudunya. Yang belum terbasuh dibasuh. Yang belum terkena air kena air. Jadi dia datang ke tempat wudu lagi, sudah dia basuh yang enggak terkena air saja. Bukan diulang dari pertama. Kembalilah. Fa'ahsin wudu'ak. Kembalilah maksudnya kembalilah ke tempat wudu kemudian sempurnakan. Kata-kata sempurnakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, dibincangkan oleh para ulama. Apakah dia hanya membasuh yang tidak terkena air seukuran kuku tadi, ataukah dia berwudu dari pertama? Ada dua pendapat seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ya, bahwa pendapat yang pertama dia membasuh bagian yang tidak terkena wudu saja, yang tadi kering. Ada pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Ma'alimus Sunan, bahwa zahir inna hadza huwa zahiru ma'na. Sesungguhnya maknanya yang zahir adalah dia mengulang dari awal. Mengulang dari awal. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena di sana ada tambahan riwayat dari riwayat yang disebutkan dalam hadis Ibnu Ma'dan radhiyallahu anhu, fa amarahu an yu'idal wudhu'a was-salah. Nah, maka orang tersebut diperintahkan untuk mengulang wudu dan salat. Jadi mengulang di sini maksudnya adalah bukan dia membasahi yang tidak terkena air, akan tetapi mengulang dari pertama wudunya tadi. Mengulang dari pertama wudu dan salatnya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Ma'dan radhiyallahu anhu. Jadi perhatikan baik-baik, kembalilah dan perbaikilah wudumu. Kasih catatan kaki di buku masing-masing. Perbaikilah wudhumu, terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, apa? Hah? Membasuh yang tidak terkena air. Pendapat yang kedua apa? Mengulang dari pertama. Wallahu alam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud yang dimaksud dalam hadis ini adalah dia mengulang dari pertama. Mengulang dari pertama. Ada pendapat yang rinci dan ini termasuk kejelian dan kepintaran Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa in kana az-zamanu ba'idan fa ihsanul wudu an yu'idahu min awwalihi li fawatil muwalat." Kalau seandainya terlihat belum terkena air, itu waktunya sudah lama. Contoh, berwudunya pas waktu sholat zuhur. Kemudian ternyata setelah beberapa lama, mungkin sudah lama sekali, baru terlihat dia tidak terlihat, tidak terbasuh seukuran kuku tadi. Maka kata Syekh, yang dimaksudkan perbaiki wudu di sini adalah perbaiki dari pertama. Karena hilang darinya rukun tertib. Rukun tertib. Taib. Mulim beliau mengatakan, "Wa in kana qariban fa ihsanul wudu an yaghsila ma lam yusibhul ma minal qadam." Kalau seandainya waktunya masih, misalkan mau wudu di sana, kemudian masuk masjid, ada yang memandangkan itu belum terkena seukuran kuku, maka yang dimaksudkan perbaiki di sini, dia kembali kemudian membasuh yang belum kena saja, bukan mengulang dari pertama. Dibedakan mana yang lama wudunya dan mana yang dekat. Kalau lama maka diulang dari pertama. Kalau seandainya baru maka dia membasuh bagian yang belum terkena air wudu saja. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, tetapi wallahu alam hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena terdapat penguat dari hadis ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang dilihat bahwa di punggung telapak kakinya tidak terkena air, maka seukuran kuku, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' fa ahsin wudhu'ak." Ya. Kembalilah dan perbaikilah wudhumu. Kembalilah dan perbaikilah wudhumu. Mengantukkan kan nih? Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ngantuk pulang ke rumah. Yang di sini yang cuma bisa nahan ngantuk untuk belajar. Muliakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada perkara menarik. Di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu alam, dalam hadis ini tidak ada dalam Sunan An-Nasa'i. Hadis ini tidak ada dalam Sunan An-Nasa'i. Sepertinya Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau keliru. Manusia biasa keliru mengatakan bahwasanya ini adalah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Tapi wallahu alam beliau keliru, bukan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, tapi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi kasih catatan kaki, hadis riwayat An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i hadis ini tidak ada. Yang ada adalah Sunan Abu Dawud. Yang ada Sunan Abu Dawud. Dan juga Sunan Ibnu Majah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam hal ini keliru. Menyebutkan diriwayatkan dalam Imam An-Nasa'i. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya membasuh seluruh anggota wudhu. Yang tertinggal sedikit, walau sedikit, tidak sah wudhunya. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya membasuh seluruh anggota wudhu. Yang tertinggal walau sedikit tidak sah wudhunya. Di antara hadis-hadis yang semisal dengan hadis ini yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan." Beliau melihat seseorang lam yaghsil aqibahu. Belum membasuh tumitnya. Dan ini sering terjadi dalam perihal berwudu. Belum membasuh tumitnya. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Artinya celaka, neraka, wail bagi telak tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu ketika berwudu karena masuk ke dalam neraka. Neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air ketika berwudu karena dimasukkan ke dalam neraka. Ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wajibnya membasuh seluruh anggota wudu. Seluruh anggota wudu wajib terbasuh. Walau sedikit pun tidak boleh tertinggal. Kalau tertinggal walau sedikit saja maka tidak sah. Taib. Hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya menghilangkan sesuatu yang menghalangi air tersentuh kulit. Hadis ini menunjukkan wajibnya menghilangkan sesuatu yang menahan air ketika menahan air wudu dari kulit. Ya, menahan air wudu dari kulit. Seperti minyak, krim, dan yang semisalnya. Maka wajib untuk dihilangkan. Termasuk di dalamnya yang dipakai oleh wanita. Cat kuku, kotek, dalam bahasa Arab manakir. Ya, manakir. Jangan kasih nama anak manakir. Itu kotek artinya. Manakir, cat kuku. Dan di zaman sekarang apalagi bermacam-macam cat kukunya. Ya, bermacam-macam. Maka ini dilarang atau harus dihapuskan sebelum berwudu. Kalau tidak, tidak sah wudunya. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal apakah hukum berurutan tatkala berwudu? Apakah hukum berurutan tatkala berwudu? Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal Ka'bai. Ilal Ka'bai. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah. Kemudian kedua tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Urutan dari mulai membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Ini harus apa? Tertib. Nah, ini yang saya ingin bahas. Dalam bahasa Arab ada kata-kata at-tertib. Artinya tertib. Ada kata-kata al-muwalat. Artinya berurutan. Perhatikan baik-baik. Tertib tidak boleh orang membasuh kaki dulu sebelum mengusap kepala, sebelum mengusap tangan, sebelum mengusap wajah. Tidak boleh. Ya. Itu namanya tertib. Artinya tertib sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun urutan adalah tidak boleh dia berpindah dari membasuh wajah ke membasuh tangan setelah wajah ini kering. Harus berurutan. Misalkan tidak boleh orang berwudu, membasuh wajah, kemudian makan mie goreng dulu, anyar, membasuh tangan. Ada pepatah Arab mengatakan, Pak, kullu ina'in bima fihi yandahu. Artinya, setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Biasanya ucapan manusia itu adalah gambaran hatinya. Berarti malam ini hendak mie goreng ngulun toh. Ya kelesat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Al-muwalat artinya adalah membasuh wajah, tidak boleh membasuh tangan dalam keadaan wajah sudah kering. Harus berurutan. Nah, di sini yang kita bicarakan. Para ulama mengatakan dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang muwalat. Urutan. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Dalam artian, kalau kita membasuh wajah, kemudian kering, baru setelah itu tangan. Boleh setelah itu kering, baru setelah itu kepala, baru setelah itu kaki. Apakah boleh seperti itu? Atau wajib? Atau ada pendapat yang ketiga, yaitu fardhu. Ya? Nah, ini yang akan kita bahas. Taib, perhatikan baik-baik kalau sudah bisa membedakan mana yang tertib, mana yang muwalat. Tertib artinya apa? Hah? Sesuai dengan tertib yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Muwalat, urutan artinya membasuh anggota seterusnya, jangan sampai sebelumnya kering. Ya, kalau sudah kita pahami itu, sekarang pendapat yang pertama, bahwa urutan hukumnya adalah wajib. Urutan hukumnya adalah wajib. Dan ini pendapat Imam Ahmad, kemudian salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu urutan artinya hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dan salah satu pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Baik, pendapat yang ketiga, yaitu urutan hukumnya fardu. Dalam tanda kurung, kalau bingung apa bedanya wajib dengan fardu, saya tidak ingin membahas di sini. Dalam tanda kurung, wajib. Jika ingat dan mampu. Dan gugur jika lupa. Gugur jika lupa. Apa bedanya yang ketiga dengan pertama? Afwan, pendapat ketiga itu pendapatnya Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa bedanya pendapat Imam pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua? Dua-duanya wajib, betul? Bedanya adalah bahwa pendapat yang pertama, kalau lupa tetap tidak sah. Ya? Karena dia wajib secara mutlak. Kalau lupa, tidak, tetap tidak sah. Tetapi pendapat yang ketiga, dia gugur karena lupa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang paling kuat atau yang kita kuatkan pendapatnya adalah pendapat yang ketiga, bahwa urutan hukumnya wajib bersamaan kalau ingat dan mampu, dan gugur kalau ingat kalau lupa. Gugur hukumnya kalau lupa. Taib. Dalil-dalilnya yang pertama, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Secara umum menunjukkan urutan. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jika kalian mendirikan salat, faghsilu. Kata fa di sini menunjukkan langsung, karena dia pada jawaban sebuah syarat. Maka ketika langsung, maka menunjukkan tidak boleh dia terlambat. Ya, ada mutarakhi, tidak boleh dia ada senggangnya. Fa. Ya, dia harus selalu berurutan. Tidak boleh dia ada senggangnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang kedua yang menguatkan pendapat ketiga bahwasanya dia adalah wajib selama ingat dan mampu dan gugur kalau lupa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang saya sebutkan dari tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang terlihat tidak terbasuh seukuran kukunya, irji' fa ahsin wudhu'ak. Kembali, fa ahsin wudhu'ak. Perbaikilah wudhu'mu. Dalil yang lain yang menguatkan pendapat yang ketiga ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Khalid ibn Ma'dan radhiyallahu an, fa amarahu an yu'idal wudhu'a was-salata. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulang wudu dan salatnya. Wudu dan salatnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa ketika lihat pendalilannya dari mana, Pak? Ya. Pendalilan hadis ini dari mana? Perhatikan, jangan sampai lengah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang di tumitnya ataupun di punggung telapak kakinya tidak terbasuh seukuran kuku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kembali engkau." Dan beliau memerintahkan mengulang wudu dan salatnya. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi bahwa wudunya sudah selesai, tapi tidak sempurna, maka tidak bisa dia kemudian dia basuh yang belum terbasuh tadi. Dia harus mengulang dari pertama. Kenapa? Karena sudah kering bagian sebelumnya. Paham? Pendalilannya sudah kering bagian sebelumnya. Karena hukum, dari sinilah kita ambil pelajaran bahwa hukum berurutan wajib jika disertai dengan ingat dan mampu, dan gugur kalau disertai dengan lupa. Saya ulangi ya pendalilannya, perhatikan baik-baik. Kan di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan apa? Kembali, perbaiki wudhumu, kembali berwudhu kembali. Dari sisi mana pendalilannya? Bahwasanya urutan dalam berwudhu hukumnya wajib selama dia ingat dan mampu, dan gugur selama dia lupa. Dari sisi mana? Lihat, kan dia sudah kering anggota sebelumnya. Anggota sebelum kaki apa? Kepala. Sudah kering anggota sebelum kaki. Makanya dia tidak boleh datang ke tempat wudu kemudian dia basahi telapak kakinya. Kenapa pian basahi telapak kaki? Tadi kan diingat di sini, Jer. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena anggota sebelumnya sudah kering. Tidak ada, berarti tidak ada urutan. Di sini menunjukkan bahwasanya urutan itu adalah hukumnya wajib. Bisa dipahami cara pendalilannya? Baik. Kalau sudah kita pahami itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka perhatikan baik-baik dalil yang lain yang menunjukkan bahwa urutan hukumnya wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat yang meriwayatkan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau-beliau seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Abu Hurairah yang meriwayatkan sifat-sifat wudu Rasulullah tidak pernah membuat senggang antara anggota wudu yang satu dengan yang lain. Nah, itu dalil. Ya, dalil tentang wajibnya urutan dalam berwudu. Kemudian dalil yang lain, yang terakhir, bahwa wudu adalah ibadah satu kesatuan dari mulai membasuh wajah sampai membasuh kaki. Satu kesatuan, maka tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh apa? Dipisah-pisah. Taib. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Jadi pelajaran yang ketiga, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara apa? Urutan, apakah wajib atau sunnah. Maka terjadi perbedaan pendapat tiga. Ada sunnah, ada wajib sama sekali, ada sunnah sama sekali, ada dirinci. Fardu yaitu wajib apabila dia ingat dan mampu. Kalau lupa, gugur. Baik. Ya. Ya, kita kuatkan pendapat yang mana? Pendapat yang ketiga, bahwa urutan wajib tatkala ingat dan mampu, dan gugur tatkala lupa. Taib. Dalil-dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Dalil yang pertama surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Bagaimana sisi pendalilannya? Yaitu Allah berfirman, "Idza kuntum ila shalah faghsilu." Kata fa di sini. Lihat. Ini penting masalah pendalilan. "Idza kuntum ila shalah faghsilu." Ya. Fa di sini menunjukkan kepada tatabu', terus berurutan, tidak boleh ada senggang. Jika kalian ingin sholat, maka maka fa langsung. Ini menunjukkan kepada tatabu', ya. Artinya apa? Berurutan. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang sudah kita sebutkan, hadis bab yang kita pelajari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulang wudunya dan sholatnya. Bahkan sisi pendalilannya sudah kita bahas tadi, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dalil yang ketiga, semua sahabat yang meriwayatkan wudu Rasulullah, semuanya tidak pernah membuat senggang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Yang keempat dalilnya adalah bahwa wudu adalah satu kesatuan, ibadah yang satu kesatuan. Ya, taib. Lalu apa bedanya dengan pendapat pertama? Nah, bedanya tadi, kalau lupa gugur hukumnya. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku sebuah kekeliruan, ketidaktahuan, ataupun kelupaan, atau dipaksa. Nah, ini kan berarti kalau seandainya kalau lupa tidak mengapa. Ya, urutan lupa tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib, Bapak Ibu, kita ambil azan dulu. Nah, tafadhol. Ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa dari hadis ini dikiaskan seluruh anggota wudu, bukan hanya telapak kaki. Ya, hadisnya kan berkenaan dengan telapak kaki, yaitu yang tidak terbasuh seukuran kuku adalah apa? Telapak kaki. Maka masuk hukumnya juga dalam seluruh anggota wudu. Seperti misalkan telapak tangan atau tangan, ya, lengannya ada sebagian seukuran kuku tidak terkena. Nah, masuk juga. Atau wajah masuk juga. Ya. Ini pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bagaimana kalau seandainya seseorang memakai cincin, apakah harus dilepas juga atau tidak ketika berwudu? Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, dilihat cincinnya. Kalau terlalu kecil, maka harus diputar-putar agar diperasangka dengan sangkaan yang besar, airnya masuk ke dalam kulit yang di bawah cincin tadi. Hal ini kenapa? Karena Rasulullah SAW pun memakai cincin. Dan belum ada riwayatnya beliau SAW ketika ingin berwudu, beliau melepas cincin. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya. Termasuk dalam hukum ini juga adalah apakah kalau seseorang memakai behel, harus dia lepas ketika berkumur-kumur. Hah? Kenapa gerang ketujuh nama pakai behel tuh? Dilihat aja karena nyaman apa lagi dipakai binanya? Pinanya lah. Ya. Tersangkut-sangkut sotonya kena. Anak satu pulang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, maka kita lihat. Apakah berkumur-kumur harus mencakup seluruh mulut atau sebagian sudah mencukupi? Allahu alam, wajib berkumur-kumur yang mencakup seluruh mulut. Makanya kalau seandainya ada yang menghalangi gigi, apapun itu, lebih baik dia dilepas agar sempurna wudunya. Taib. Termasuk di dalam permasalahan ini juga adalah perempuan memakai pacar. Apakah pacar menutupi kulit sehingga air tidak terkena kulit? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, pacar tidak menutupi kulit. Kenapa? Karena memakai henna termasuk daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di kepala, di jenggot, di tangan untuk perempuan berhias dan semisalnya. Maka ini tidak mengapa, ya. Tidak mengapa seorang memakai pacar dan bisa dipastikan air wudunya sampai ke kulit. Tentunya pacar yang bukan cat, ya, pacar yang memang berasal dari henna tersebut. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya, dan ini yang terakhir, yaitu hadis ini menunjukkan disyariatkannya jika seorang kawan melihat kawan lainnya dalam kekeliruan untuk mengingatkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, menahan, mencegah dari yang mungkar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Thayyib. Dalil yang lain juga yang menunjukkan akan amar ma'ruf nahi mungkar, ayat yang sangat terkenal tentang amar ma'ruf nahi mungkar, surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Hendaknya dari kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar. Surat Ali Imran ayat 104. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran selanjutnya, kalau ingin boleh saya tambahkan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan anna ta'arkal ma'mur la yu'zaru fihi bil jahal bal la budda min fi'lih. Perhatikan baik-baik, ini penting. bahwa meninggalkan yang diperintahkan tidak diberikan uzur karena dia tidak tahu, tetapi harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Saya ulangi, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan tidak diberikan uzur kalau dia tidak tahu, tetapi harus dikerjakan setelah dia tahu. Contoh, Pak. Meninggalkan yang diperintahkan, meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan apa? Sholat. Karena dia tidak tahu bahwasanya sholat lima waktu wajib. Maka, apakah dia kemudian, ah sudah, kalau begitu tidak ada dosa karena dia tidak tahu. Tidak. Akan tetapi, dia harus mengerjakannya. Kapan dia tahu, dia harus mengerjakannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke hadis selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatawaddau bil mudd wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad, muttafaqun alaihi. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berwudu dengan satu mud air, mandi dengan satu sok air hingga lima mud, muttafaqun alaihi. Poin pertama masih Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sudah kita lewati ini. Poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Perhatikan di sini ada permasalahan bahasa. Ada fi'il madhi naqis, kana. Jika ada kana, setelahnya adalah fi'il mudhari', kata kerja present, maka menunjukkan terus menerus. Menunjukkan apa? Terus menerus. Nah, di sini hadisnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Nanti saya akan ambil pelajaran di sini dari hukumnya, ya. Kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus berwudu dengan satu mud dan terus menerus mandi dengan satu sok sampai lima mud. Apakah demikian? Berarti yang berwudu dengan lebih satu mud berdosa, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, karena kaedah bahasa tadi. Dan ini diungkap oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fathidhil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Kana yatawadda. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus berwudu dengan satu mud dan terus-menerus mandi dengan satu sok. Nanti saya akan jelaskan satu mud itu berapa, satu sok itu berapa. Yang jadi permasalahan adalah apakah begitu terus-menerus? Maka jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud kana yatawadda sering, banyak, bukan terus-menerus. Kadang beliau juga berwudu dengan lebih dari satu mud. Taib. Hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya bukan pernah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berwudu. Itu dikasih catatan kaki, jangan dicoret, dikasih catatan kaki. Bukan pernah, tetapi apa? Sering. Kaedahnya tadi bagaimana? Tulislah sedikit-sedikit bahasa Arab, belajar. Jangan sampai fobia sekali lawan bahasa Arab. Ya. Bahasa Inggris nyerocos. Kana, ada huruf kana. Kemudian setelahnya kata kerja yang sekarang. Kata kerja yang sedang terjadi. Itu menunjukkan terus menerus. Itu menunjukkan apa? Terus menerus. Makanya diterjemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berwudu dengan satu mud air. Satu mud itu berapa? Dua telapak tangan orang dewasa normal. Dua telapak tangan orang dewasa normal. Itu namanya satu mud. Kira-kira berapa liter? Berapa sisi itu, Pak? Ini 240 mili. Kira-kira berapa? Ini satu mut kita enggak? Kurang. Dua ini. Dua. Berarti setengah liter ya. Ini 2 mililiter. Ini 240 mililiter. Berarti 500 mililiter. Dua. Ya, sekitar itu. Ya, sekitar itu. Thayyib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Sering berwudu dengan satu mud. Nah, berarti kita sudah dapat kaedah nanti, Pak, dapati hadis-hadis ayat suci Al-Qur'an yang ada kana atau yakunu setelahnya kata kerja yang sedang terjadi menunjukkan apa? Sering. Ya, menunjukkan apa? Sering. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan mandi dengan satu sok air hingga lima mud. Satu sok itu berapa? Satu sok adalah empat kali tanggukan dua telapak tangan orang dewasa normal. Empat kali. Umay sedikit mana mandinya sidin? Sallallahu alaihi wasallam. Empat kali. Maka ini sudah kita jelaskan sebenarnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ini hadis, ya, jika kita memiliki air cuma sekian, tetapi jika kita memilikinya lebih dari itu, maka boleh kita berwudu, ya, asal jangan terlalu berlebihan. Ya, kita ambil nanti beberapa pelajaran dari hadis ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi. Hadis yang ke-61. Yaitu tentang teman. Salah satu pelajaran yang menarik tentang teman disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Artinya, maka kita tidak mempunyai orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak juga sadiq dan tidak juga hamim. Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101. Pada ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan sebuah perkataan dari Imam Qatadah rahimahullahu taala. Lihat, perhatikan baik-baik perkataannya, yaitu Imam Qatadah rahimahullahu taala berkata bahwa Ya'lamuna wallahi anna as-sadiqa idza kana salihan nafa'a wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'a. Mereka benar-benar mengetahui demi Allah bahwa teman jika saleh akan memberikan manfaat, dan teman yang dekat jika saleh akan memberikan syafaat. Maka carilah kawan-kawan yang saleh, yang mengajak kepada kebaikan, itu bisa mengalahkan kedudukannya dari kerabat-kerabat. Dalam surat Abasa Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lihat, ini kerabat semua. Pada hari yang seseorang lari dari saudaranya, dari bapak ibunya, dari istri anak-anaknya, istri dan anak-anaknya. Ini kerabat-kerabat semua, tapi dia lari dari itu semua. Yang menyelamatkan kawan. Maka carilah kawan yang Anda cintai karena Allah, yang benar-benar diharapkan nanti kawan tersebut memberikan syafaat. Taib. Kalau sudah kita ambil pelajaran dari itu semua, kita ambil pelajaran tadi dari hadis yang ke-61 juga, yaitu bahwa sering Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sa' sampai 5 mud. Taib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa disyariatkannya untuk sederhana menghemat air ketika mandi dan berwudu, dan tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan dalam berwudu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan hadisnya, bahwa orang yang berlebih-lebihan dalam berwudu maka dia berarti telah berlebih-lebihan dan telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wudu yang berlebih-lebihan berarti telah melampaui batas dan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan tentang takaran berwudu, tetapi bukan sebagai pembatasan. Takaran berwudu, tapi bukan sebagai pembatasan. Artinya semestinya berwudunya seperti itu, tapi bukan berarti harus seperti itu, karena tergantung orang masing-masing. Ada yang gemuk berarti airnya akan bertambah, ada yang kurus-kurus ya cukup satu mud mungkin. Ya, yang gemuk-gemuk mungkin sampai satu sok, bahkan 5 mud. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ini kan mandi itu kan tergantung dari besarnya badan, lamanya kemudian banyaknya air, tergantung dari besarnya badan. Ya. Kalau badannya besar berarti banyak yang dibasuhi. Lipatan-lipatannya banyak, banyak yang dibasuhi. Berarti airnya pun banyak juga. Berarti Ustaz, satu sok atau 5 mut ini apa maksudnya? Hanya sebagai takaran, sederhana. Bukan sebagai apa? Pembatasan. Berarti kalau kita katakan seperti itu, boleh gak lebih? Ya, sesuai dengan kadar masing-masing. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada hadis yang terakhir dari babul wudu, yaitu hadis yang ke-62. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma minkum ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء akhrajahu Muslimun wa Tirmidhiyu wa zada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan masuk dari mana saja yang ia suka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan, menambahkan dengan lafaz wahai Allah, ia itu memang panggilan yang pintar bahasa Indonesia. Ia itu memang bahasa Indonesia. Ya Allah, gitu. Panggilan atau ada ya Allah? Ada? Atau wahai Allah? Hah? Ya Allah ada enggak? Iya, ada. Baik. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang bersuci. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama dari hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang Quraisy. Kemudian orang kedua terbaik setelah Rasul dan Nabi. Kemudian termasuk pemuka Quraisy. Masuk Islam setelah 5 atau 6 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Tahun ke-5 atau tahun ke-6. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pengabulan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Ketika beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Wahai Allah, jayakan Islam dengan salah satu bi ahadi Umarain, dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Amr. Amr adalah Abu Jahal. Makanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga pembawa kejayaan kepada kaum muslim sebagaimana doa Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, "Ma zilna a'izzah mundu aslama Umar." Masih kita selalu jaya selama semenjak Umar masuk Islam. Semenjak Umar masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Umar bin Khattab, beliau termasuk orang yang berhijrah ke Madinah. Bahkan hijrahnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya, beliau termasuk sahabat-sahabat yang hijrah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengikuti seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran dari Umar bin Khattab, beliau adalah pemimpin kaum beriman. Pemimpin kaum beriman dengan istikhlaf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan pewarisan khilafah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, di zaman Umar bin Khattab lah yang akhirnya ditaklukkan negeri Syam sebagai negara Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati syahid. Beliau dibunuh oleh seorang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Yang kuburan Abu Lu'lu'ah dimuliakan dan diagungkan sebagai pahlawan oleh orang-orang Majusi yang semisalnya, Syiah Rafidhah. Ya, orang-orang Majusi yang semisalnya. Kemudian itu terjadi pada akhir bulan Zulhijjah. Tersisa 4 malam lagi bulan Zulhijjah. Berarti tanggal berapa? 26. Jikalau itu 30 hari. Dan hari dalam Islam, bulan-bulan Islam 29. Berarti kalau 4 hari lagi berapa? 25. Betul? 25. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dia menombak dengan dua mata, dengan tombak yang mempunyai dua mata pada salat subuh ketika ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan takbir dan meninggal dunia setelah 3 hari 3 malam pada tahun 23 Hijriah. Jadi tidak langsung meninggal pada saat itu, tetapi 3 hari 3 malam langsung baru meninggal. Dan kejadian tersebut pada tanggal 23 Hijriah. Dan beliau dikuburkan bersama Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di belakang Abu Bakar dan kepala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sejajar dengan dadanya Abu Bakar, dan khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekitar 10 tahun 6 bulan radhiyallahu anhu wa arda. Termasuk pelajaran menarik dari seorang Umar bin Khattab adalah syaitan sampai takut kepada Umar. Kok bisa ya? Syaitan sampai takut kepada Umar bin Khattab. Maka jawabannya karena iman. Karena ketegasan iman yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjutkan mempelajari hadis ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu." Ya. Lalu ia menyempurnakan wudhunya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa orang tersebut berwudu bukan hanya ketika ingin sholat, karena tidak disebutkan masalah sholat dalam ini. Ya, menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbaharui wudhu, selalu menjaga air wudhu kesucian diri kita. Kemudian orang tersebut menyempurnakan wudunya dan ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan masuk dari mana saja yang ia suka. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu makna syahadat di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya orang yang bersyahadat, mereka benar-benar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat beberapa penekanan bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Yang pertama, illallah. Penekanan bahwa ibadah hanya milik Allah. Yang kedua, wahdahu, semata. Bahwa ibadah hanya semata milik Allah. Yang ketiga, la syarikalah. Jadi itu di tiga penekanan untuk tauhid. Tiga penekanan untuk tauhid. Kemudian belajar menarik makna dari doa ini juga, aku bersyarat bahwasanya Muhammad adalah Abdullah wa Rasul, hambanya dan rasulnya. Hambanya berarti tidak boleh disembah. Tidak boleh minta kepada Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah. Kalau kepada Rasulullah saja tidak boleh, apalagi orang-orang di bawahnya. Orang-orang di bawahnya. Wa Rasulullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, berarti rasul yang tidak boleh didustakan. Kalau tadi hamba Allah dan rasulnya. Hamba yang tidak boleh disembah, rasul yang tidak boleh didustakan. Melainkan dibukakan pintu ya, baginya 8 pintu surga dan masuk dari pintu mana saja yang akan dia kehendaki. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini ganjaran oleh untuk orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tatkala berwudu. Lalu ada lafaz tambahan, yaitu tambahan dari At-Tirmidzi, dan tambahan ini sahih juga. Wahai Allah, Allahumma ja'alni, jadikanlah aku minat tawabin, termasuk orang-orang yang bertaubat, waja'alni minal mutatahiri, dan orang-orang yang bersuci. Taib, itu makna dari hadis ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita ambil pelajaran, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah bahwa terdapat syariat setelah berwudu, yaitu berdoa dengan doa wudu. Berdoa dengan doa wudu. Kemudian Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Kata-kata melainkan Allah dan semata, tiada sekutu baginya, itu adalah keutamaan tauhid atau definisi daripada daripada tauhid. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran selanjutnya dari hadis ini, yaitu boleh menambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya. Boleh itu menambah seperti itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa bagusnya apa yang dilakukan oleh penulis dengan cara menutup bab wudu dengan bab doa. Ya, dengan bab doa. Nah, ini menunjukkan kepintaran dan juga kejelian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Terakhir ada hadis yang semisal dengan ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man tawadda'a fa asbaghal wudhu'. Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Tsumma qala 'inda faraghihi min wudhu'i. Kemudian dia berucap setelah selesai dari wudunya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, khutima 'alaiha bi khatimin fa wudi'at tahtal 'ash falam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan setelah selesai berwudu tersebut, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan ditutup dengan satu cincin, yaitu dia diberikan cincin. Maka cincin tersebut diletakkan di bawah arsy dan tidak akan pernah patah sampai hari kiamat. Ini keutamaan doa-doa setelah berwudu. Doa-doa setelah berwudu. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang kajian berwudu. Dan segala puji hanya milik Allah awalan wa akhiran, segala puji hanya milik Allah batinan wa zahiran, segala puji hanya milik Allah fi awalihi wa akhirihi, yang telah memudahkan kita untuk menyelesaikan babul wudu pada kitab taharah di dalam kitab bulughul maram. Semoga ilmu yang di kita pelajari tersebut bermanfaat dan akhirnya kita benar-benar bisa berwudu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk tata cara wudu yang sempurna yang sudah saya janjikan, yang tidak ada tambahan lagi di atas itu, saya akan bagikan insyaallah taala pada pekan depan ketika pelajaran kita pada bulughul maram. Jadi tulisannya nanti wudu yang sempurna atau wudu yang sempurna tidak ada tambahannya dari awal sampai akhir, baik yang wajibnya, rukunnya, sunnahnya, kita akan bagikan nanti. Taib, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Ada Ustadz kita, Ustadz Fadil Hafizahullah Ta'ala, ada tambahan Ustadz? Ya, ada yang ingin bertanya? Ada Mas Bakhtiar, ada Pak Nahdi, tafadhol. Panah di dulu. yang telah mengangkat tangan dulu. Ya. Mic yang rusak jangan dibuang, jangan diletakkan, jangan dipakai lagi. Tafadhol. Kemudian yang kedua Ustaz, ini baru terima SMS dari teman dari Pontianak. Yang pertama belum dulu dengar. Yang pertama boleh tidak dibaca doa setelah wudu itu semuanya dibaca dari beberapa tadi Ustaz sampaikan. Kemudian yang kedua ada SMS dari teman Pontianak. Kebetulan di sana katanya dingin sekali, jadi dia tidak kuat untuk wudu dengan air, boleh enggak tayamum katanya. Terima kasih. Ya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Wassalamu wa bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka yang pertama, bolehkah berdoa setelah berwudu? Disebutkan semua riwayat, bahkan tadi ada tiga riwayat. Ya, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'al min tawabin wa ja'al min tutahhirin. Kemudian riwayat Imam At-Tabarani, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tiga riwayat. Boleh enggak diucapkan tiga-tiganya? Wallahu alam, pilih salah satunya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah menggabungkan tiga-tiganya. Dan itu pendapat Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan itu juga bisa dipakai dalam setiap bacaan salat. Pilih salah satunya yang kita ingin baca, kemudian kita perbanyak. Allah. Nah, Mas Bastian. Yang kedua, kalau seandainya terlalu dingin, ya di Pontianak memang dingin ya. Mungkin di gunung mungkin, ya terlalu dingin, maka jawabannya boleh. Ya, kalau terlalu dingin dan dia tidak mampu untuk berwudu, maka tidak mengapa dia, daripada dia nantinya mati ataupun mati ya, yang boleh itu mati yang terpaksa sekali. Kalau seandainya masih hanya dingin-dingin biasa seperti misalkan di kota-kota yang dingin tetapi dinginnya biasa, maka itu masih diwajibkan untuk mandi untuk berwudu. Kalau seandainya bisa menyebabkan kematian ataupun kerusakan pada anggota-anggota tubuh, maka tidak diperbolehkan. Maka boleh dia bertayamum. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluk." Janganlah kalian menjerumuskan dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Nah, wallah. Wallah. Mana? Tafadhol. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana misalnya kita sudah wudu, sudah sholat, setelah kita selesai ternyata kita tahu ada sisik ikan yang menempel di kaki kita. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya tadi pengen minta dipraktekkan tata cara wudu mulai dari awal sampai akhir, tapi sudah dijawab, nanti minggu depan akan dikasih tulisannya. Yang terakhir, curhat kepada rekan-rekan remaja masjid, selama saya dapat visi dari sini tidak pernah bisa diputar di rumah Ustaz. Jadi saya penasaran betulnya isinya dakwahnya itu, tapi tidak pernah bisa diputar di rumah. DVD-nya. Siap. Ya, bagus pertanyaannya. Allah. Yang pertama yaitu tentang kalau seandainya kita berwudu ternyata masih ada sisik ikan. Ya, sisik ikan. Dilihat apakah ketika tertutup sisik ikan tersebut menutup air atau tidak. Kalau menutup air, maka ketahuannya kapan? Setelah selesai sholat. Kalau ketahuan setelah selesai sholat, maka pada saat itu harus diulang. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak menutup air, artinya tetap ada sisik ikan. Tetapi masih bisa masih bisa, atau ada air yang masuk kena kulit, maka tetap sah wudunya, tidak perlu diulang. Ya. Adapun untuk tata cara wudu yang sempurna sudah kita sebutkan, insyaallah pada pekan depan kita akan bagikan. Kemudian masalah DVD, maka kami mohon maaf, insyaallah akan diperbaiki. Jazakallah khairan masukannya. Nah, Bapak. Oh ya, Mas Bahtia, tafadhol. Beliau saking sopannya enggak mau saya. Nah, bismillah. Barakallahu fiik. Afikum, Pak. Jadi di sana disebutkan tentang wudu dengan sempurna dan keutamaannya. Bagaimana seandainya kita lupa berwudu itu, kita lupa tentang keutamaannya. Apakah kita juga masih mendapatkan min ayyi babul jannah? Ya. Pertanyaan beliau menyinggung bahwa kan kita berwudu dijanjikan siapa yang menyempurnakan wudunya dia akan bisa memasuki pintu salah satu dari 8 pintu surga. Tetapi ketika kita berwudu kita lupa keutamaan itu. Apakah kita tetap masuk atau tidak? Artinya pertanyaan beliau ini, apakah setiap mengerjakan ibadah harus mengingat keutamaan? Kalau tidak mengingat keutamaan tidak dapat keutamaannya? Tidak. Tetapi mengingat keutamaan lebih menyempurnakan wudu. Karena ketika kita mengingat keutamaan, wah, ini masuk pintu surga dari salah satu dari delapan pintu surga itu, maka kita akan benar-benar berwudunya. Adapun harus mengingat, tidak. Ya, tetap saja kalau orang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka dia semoga mendapatkan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Bismillah. Jazakallahu khair. Pertanyaan kami sederhana aja, Pak Ustaz. Waktu kita belum mengenal wudu yang baik yang sempurna, pada saat mengusap kepala itu biasanya membasuh kayak gini aja gitu. Apa itu sah? Iya. Cuma ngambil air dengan yang ada di giginya aja, enggak sampai kepala. Ya, tidak sampai selesainya. Ya. Bagus pertanyaannya, dan ini sudah kita pelajari hadisnya, yaitu tentang mengusap kepala. Maka berdasarkan dari ayat suci Al-Quran, mengusap kepala seluruhnya. Wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian. Ba di sini adalah bukan ba litaf'il, bukan ba untuk sebagian, tetapi ba untuk kesempurnaan seluruh kepala. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap kali berwudu tidak pernah sebagian dari rambut kepalanya, selalu seluruh rambut kepalanya. Nah, saya paham pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah ketika kita sudah mulai belajar, kemudian wah, saya dulu seperti ini, gimana nasib wudu saya? Gitu. Maka jawabannya, bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukurlah kepada Allah yang telah menunjukkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.